Solo, Jakarta. Megang Akidah menebarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, pendengar di frekuensi 1467 kHz, dan juga para pendengar di www.radiomuslim.com, pendengar di kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga pendengar di manapun berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap pekannya, yakni acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan simak dan ikuti bersama, kembali bersama narasumber kita yang kali ini akan dibersamai insya Allah oleh Dr. Ragil Sampurna dengan judul Anxiety and Depression During COVID-19 Outbreak, Tips and Solution. Atau sobat muslim, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bincang-bincang dan bertanya-jawab seputar kesehatan dengan pembahasan munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19, lalu tips dan solusinya. Seperti biasa nanti kita akan bertanya-tanya seputar pembahasan tersebut, dan insya Allah nanti dilanjutkan sesi tanya-jawab. Sobat muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan bersama narasumber kita, yakni Dr. Ragil di studio Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah, Didin kali ini telah dibersamai oleh beliau. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio, dok. Apa kabar, dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat, mas. Alhamdulillah, sehat. Didin dalam keadaan sehat, dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kali ke studio Radio Muslim, ya, dok, ya? Iya, betul sekali, mas Didin. Masya Allah. Insyaallah, baik, terima kasih. Alhamdulillah sobat muslim, Didin telah dibersamai oleh narasumber kita. Panggilannya Dr. Ragil, ya? Dr. Ragil. Dr. Ragil, baik. Dan insyaallah kita akan memulai perbincangan bersama beliau. Mengingatkan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berkonsultasi seputar kesehatan bersama narasumber kita Dr. Ragil Sampurna di studio Radio Muslim Jogja, silakan bisa kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, mungkin kita sedikit berkenalan bersama narasumber kita. Dr. Ragil, kalau boleh tahu asal mana, dok? Saya asli Pekalongan, mas. Pekalongan, oh ya. Baik. Tinggal di Jogja, dok, ya? Tinggal di Jogja, kan. Sudah cukup lama, dok, tinggal di Jogja, dok? Kurang lebih 1,5 tahun ini saya di Jogja. Di Jakarta. Masya Allah. Kalau boleh tahu juga, dok, ini dinasnya di mana atau kesibukan terkait kesehatan ini di mana, dok? Ya, sekarang alhamdulillah ini saya masih melaksanakan pendidikan spesialis saraf di Sarjito, mas. Oh, Masya Allah, di Rumah Sakit Dokter Sarjito, ya? Rumah Sakit Dokter Sarjito. Masya Allah, terima kasih, dok, atas perkenalannya. Baik, sobat muslim, insya Allah kita akan masuk langsung di pembahasan kita atau bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini, yakni dengan judul munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19 atau virus corona ini, lalu juga bagaimana tips dan solusinya bersama narasumber kita Dr. Ragil Sampurna. Baik, sobat muslim, seperti yang kita ketahui, ya, negara kita Indonesia dan seluruh dunia ini masih berjuang menghadapi virus corona atau COVID-19. Dan ternyata, sobat muslim, virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kepada ekonomi dan juga psikis. Nah, di antara gangguan psikis, ya, adalah sebagian masyarakat atau beberapa masyarakat itu mengalami gangguan kecemasan atau depresi selama pandemi ini, sobat muslim, atau wabah COVID-19 ini. Nah, insya Allah kita akan, ini akan menjadi perbincangan kita di kesempatan malam hari ini bersama Dr. Ragil Sampurna. Baik, dok, ini depresi dan kecemasan ini, dok. Iya, mas. Ini terlebih dulu, itu apa sih, dok, kecemasan atau depresi ini, dok? Silakan, dok. Baik, bismillah. Sekarang ini pertama akan saya jelaskan dulu definisi apa sih, apa itu depresi, apa itu gangguan kecemasan. Jadi pertama depresi dulu, ya, mas, ya. Pertama depresi itu adalah suatu gangguan mood di mana itu terjadi suatu afek depresi. Afek depresi itu pas orang yang tampak murung, kemudian disertai dengan kehilangan minat dan kegembiraan, serta bisa disertai juga dengan berkurangnya energi yang menuju pada meningkatnya keadaan yang mudah lelah. Baik. Itu untuk depresi. Kemudian untuk kecemasan sendiri, kecemasan itu merupakan suatu gangguan di mana terjadi suatu perasaan was-was yang berlebihan, di mana pada kondisi normal, pada orang normal itu tidak muncul, akan tetapi pada orang dengan gangguan kecemasan itu selalu muncul di setiap saat. Seperti itu maksudnya, gambaran dasarnya. Iya, iya, baik. Jadi tadi mood juga, kalau kita bad mood itu termasuk kecemasan atau depresi bukan, Dok? Ya, kalau bad mood itu kan di suatu satu waktu gitu aja ya, Mas. Kalau kecemasan dan depresi itu ada rentang waktu tertentu, Mas. Jadi ada kriterianya. Dia bisa disebut sebagai depresi ataupun cemas itu harus memenuhi suatu kriteria masa tertentu. Baik, ya, ya. Lalu tadi kecemasan dan depresi, Dok, ya, itu untuk perbedaannya itu bagaimana sih, Dok, kecemasan dan depresi itu, Dok? Baik, untuk depresi dan kecemasan itu suatu dua hal yang berbeda ya, Mas, ya. Dua kelainan gangguan psikiatri yang berbeda, di mana yang depresi itu dia lebih seperti meredam, jadi kayak dia jadi tampak murung, kemudian dia jadi menutup diri dari lingkungan, kemudian dia jadi berkurang aktivitasnya, tidak mau melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan, kemudian juga bisa jadi orang itu biasanya kan ada suatu hal yang berita bagus dia gembira, tapi pada orang depresi itu mau berita bagus sebagus apapun dia tetap down gitu, jadi nggak ada pengaruhnya. Itu depresi udah ya. Kalau cemas itu dia lebih ke dimana setiap saat dia tuh merasa cemas, was-was bahwa sesuatu yang hal yang buruk bisa terjadi pada dirinya, dan itu dia ditanggapi dengan cara yang berlebihan, seperti itu, Mas. Baik, ya, terima kasih Dok atas penjelasannya. Jadi itu perbedaan dari kecemasan dan depresi. Lalu bagaimana ciri-ciri kecemasan, Dok, dan depresi ini, Dok? Untuk depresi sendiri, kalau dari panduan dari buku PPDGJ untuk gangguan jiwa, itu ada karakteristik utamanya, yaitu ada tiga karakteristik yang utama, yaitu afek depresi atau afek murung, kemudian kehilangan minat dan kegembiraan, yang ketiga, berkurangnya energi yang bisa menuju pada meningkatnya keadaan yang mudah lelah. Itu kriteria utama, tiga kriteria utama untuk depresi. Dan bisa pula disertai dengan gejala penyerta seperti hilangnya konsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, kemudian ada gagasan atau perasaan bersalah setiap waktu, kemudian bisa muncul juga pandangan bahwa masa depannya selalu suram. Dan pada beberapa kasus bisa pula disertai keinginan untuk sewu mengakhiri hidupnya. Itu depresi ya, Dok, ya? Iya. Kemudian untuk kecemasan sendiri, pada kecemasan itu dia lebih kepada khawatir akan nasib buruk yang sebenarnya nggak mesti akan terjadi, tapi dia selalu berkepikiran gitu. Kepikiran seperti kehidupannya selalu di ujung tanduk, kemudian susah untuk konsentrasi, kemudian disertai dengan ketegangan otot, kemudian hiperaktivitas dari aktivitas otonom, misalnya perutnya jadi sering mules, kemudian bisa sering bolak-balik buang air kecil atau buang air besar, seperti itu, dan bisa disertai dengan berdebar-debar yang berlebihan. Baik, itu kecemasan ya, Dok, ya? Iya. Baik, kalau dilihat dari ciri-cirinya ini, Dok, mungkin kalau bisa dilihat sekilas, mungkin depresi ini bisa lebih berbahaya daripada cemas, seperti itu nggak, Dok? Iya, kalau sebenarnya depresi sendiri itu ada tingkatannya ya, Mas Dini. Ada tiga tingkatan pada gangguan depresi, di mana ada yang pertama depresi ringan. Depresi ringan itu ada dua gejala utama, yaitu afek depresi atau afek murung, kehilangan minat, kemudian bisa disertai dengan dua gejala penyerta seperti hilang konsentrasi atau kehilangan kepercayaan diri. Itu yang depresi ringan. Kalau depresi yang kedua, derajat keparahan yang kedua itu depresi sedang, di mana pada depresi sedang itu dua dari tiga dua dari tiga gejala utama kemudian diikuti dengan tiga gejala tambahan, yaitu bisa kehilangan konsentrasi, selalu merasa bersalah, kemudian berkurangnya kepercayaan diri, kemudian yang ketiga itu yang derajatnya yang lebih berat. Lebih berat itu harus memenuhi tiga gejala utama, yaitu tadi efek murung, kehilangan minat, dan harus ada berkurangnya energi. Kemudian disertai dengan tiga atau lebih dari gejala penyerta. Itu kalau menurut dari diagnosis dari psikiatri. Baik, terima kasih atas penjelasannya dok. Nah itu tadi adalah beberapa pengertian ya Sobat Insomnia dari kecemasan dan depresi dan beberapa ciri-cirinya, lalu perbedaan antara keduanya. Nah, bagi Sobat Insom yang baru bergabung, selamat datang, kita ada di acara rutin kita setiap pekan, yakni acara atau program Halo Dokter, yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Ragil Sampurna. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19. Lalu insya Allah kan kita bahas juga tips dan solusinya. Silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Silakan kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ya. Baik, kita lanjutkan lagi dok untuk pembahasan kita. Baik. Gangguan atau depresi atau kecemasan ini dok, apakah ini termasuk gangguan mental dok? Ya, keduanya merupakan gangguan mental dan bisa dijelaskan secara keilmuan ya. Jadi misalnya ya untuk depresi sendiri itu penyebabnya itu bisa tiga macam, yaitu bisa karena dari faktor biologis, di mana nanti ada peran dari enzim-enzim tertentu, yaitu serotonin dan dopamin di otak itu yang mengatur aktivitas afek seseorang. Apakah orang itu nanti akan gembira atau sedih itu dipengaruhi oleh yang namanya serotonin dan dopamin tersebut. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Itu biasanya dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan yang istilahnya stressful atau sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi sedih. Misalnya kehilangan orang yang dia cintai, atau misalnya kehilangan pekerjaannya yang setiap harinya dia lakukan. Itu apabila terjadi kegagalan dalam adaptasi terhadap suatu kondisi yang baru tersebut, maka akan jatuh kepada kondisi depresi tersebut. Baik, itu adalah beberapa penyebab dari depresi ya dok ya. Lalu depresi ini sendiri atau apa gangguan kecemasan berlebih ini apakah juga bisa disebabkan mungkin karena keturunan seperti dok? Ya, jadi pada beberapa sumber menyebutkan memang kalau untuk genetik itu bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan depresi. Misalnya ada keluarganya yang mengalami gangguan depresi, itu saudara kandungnya itu memiliki resiko untuk terkena juga gangguan depresi seperti saudara kandungnya itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Dan mengingatkan bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita kali ini ada di perbincangan seputar kesehatan bersama Dr. Ragil Sampurna. Tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Dr. Ragil tentang apa itu kecemasan dan depresi. Nah itu adalah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19. Silakan Sobat Muslim bisa bergabung di pagi di kesempatan malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi tentang kecemasan dan depresi ini. Ini apakah bisa dialami oleh semua umur dok, atau umur-umur tertentu itu lebih besar resikonya seperti itu dok? Oke, baik Mas Idin, terima kasih. Jadi kalau untuk depresi dan kecemasan itu biasanya dialami untuk secara persebarannya itu sering pada usia produktif, yaitu 50% itu terjadi pada usia 20-50 tahun. Kenapa? Karena biasanya pada usia produktif itu seseorang itu bakal sering menemukan problem, masalah-masalah dalam hidupnya yang akan mempengaruhi naik turunnya hormon serotonin tadi yang apabila orang itu gagal untuk adaptasi maka akan bisa terjadi depresi atau cemas. Baik, jadi dari sini atau sampai sini mungkin bisa kita simpulkan depresi dan depresi dan kecemasan itu banyak faktornya ya dok ya? Iya, banyak faktornya. Bahkan tadi ada dua, biologis atau yang dari luar ya dok ya? Iya. Seperti tragedi atau trauma seperti itu ya dok ya? Iya. Yang dialami di masa lalu seperti itu. Nah, dan kita pada pembahasan kali ini tentang COVID-19 dok. Ya. Nah, kenapa sih dok COVID-19 atau virus corona atau kondisi sekarang ini dok, itu bisa menyebabkan depresi atau kecemasan berlebih bagi sebagian orang? Nah, itu kira-kira penyebabnya apa dok? Baik mas, jadi memang coronavirus itu suatu hal yang baru ya mas ya di tahun 2019-2020 ini. Suatu yang baru, sesuatu yang global terjadi secara global gitu ya. Jadi suatu hal yang besar yang itu mempengaruhi kehidupan seseorang, ya bukan cuma seseorang, semua orang di dunia ini. Istilahnya kayak jadi yang kebiasaannya seperti ini kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suatu wabah itu, kemudian orang kan kaget karena itu merupakan suatu hal yang stressful juga ya mas ya. Iya. Jadi yang awalnya orang bisa keluar bebas tanpa pakai masker atau tanpa ada pembatasan fisik, sekarang harus pakai masker tiap hari, nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Kemudian pekerjaan juga jadi ada yang beberapa orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Itu sangat bisa menjadi faktor yang sangat mencetuskan suatu gangguan depresi maupun gangguan cemas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari secara langsung dari dampaknya dari corona itu, kemudian banyaknya informasi yang mengalir di media maupun di manapun, media manapun, di TV, di radio maupun di media sosial ya, di medsos, itu membuat orang jadi banyak asumsinya jadi macam-macam. Kemudian antara informasi yang betul dan tidak betul itu bercampur, yang akhirnya orang itu jadi muncullah kecemasan yang seharusnya tidak perlu kemudian menjadi muncul. Itu yang faktor kedua yang kenapa kok bisa kok banyak terjadi gangguan cemas ataupun gangguan depresi pada masa pandemi. Baik, jadi setidaknya ada dua faktor ya dok ya, penyebab COVID-19. Yang pertama memang COVID-19 ini dampaknya luar biasa pada kita dan bahkan dunia ya dok ya. Betul sekali. Lalu yang kedua adalah banyaknya media-media juga dan kita banyak mengkonsumsi informasi-informasi tentang COVID yang mana itu juga berpengaruh pada psikis kita ya dok ya. Iya betul. Itu. Nah, mungkin ada juga beberapa yang ngobrol itu kalau orang desa itu kayaknya biasa aja gitu daripada orang kota. Mungkin juga pengaruhnya itu ya dok. Baik, mereka informasi ya dok ya. Insya Allah. Baik, terima kasih dok. Lalu dok, ketakutan-ketakutan atau kecemasan apa saja yang banyak dicemaskan beberapa orang terkait COVID-19 ini dok? Yang pertama dari keparahan infeksi coronavirus sendiri ya mas ya. Kan yang diketahui banyak orang kan coronavirus itu sesuatu yang berbahaya, yang secara umum gitu, secara umum orang awam itu tahu ya corona itu berbahaya. Kemudian kalau misalnya ada tetangga atau keluarganya yang kena corona, nanti takut kalau dia mau mendekat. Ya. Kemudian jadi ketika diisolasi di rumah, jadi nggak mau dekat, nggak mau diasingkan itu istilahnya ya. Ya itu seperti itulah yang kemudian menyebabkan stigma-stigma tersebut. Iya. Jadi memang luar biasa sekali ya dok ya, bahkan di sosial atau masyarakat itu juga berpengaruh ya dok ya, insya Allah. Baik, Sobat Muslim dan pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp seputar kesehatan atau seputar pembahasan kita di malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, tadi juga beberapa penyebab ya dok yang telah disampaikan oleh dokter. Lalu beberapa penyebab seperti banyaknya kasus atau signifikannya kasus COVID ini melonjaknya banyak, itu apakah juga menjadi salah satu penyebab kecemasan di kalangan masyarakat dok? Jadi melonjaknya kasus COVID ini apakah juga menjadi penyebabnya dok? Ya, kalau memang secara faktanya memang kasus coronavirus itu penyebarannya sangat cepat ya mas ya, karena memang mungkin dari pertama dari kesadaran masyarakatnya juga masih kurang ya, terutama pemakaian apa namanya masker atau kemudian pembatasan sosial itu juga istilahnya kayak masih kurang, terutama kan di daerah-daerah yang apa namanya orang di pedesaan mungkin gitu, jadi kurang peduli untuk apa APD kemudian itu terus apa namanya apa tadi pertanyaannya? Jadi banyaknya kasus ini atau melonjaknya kasus ini? Melonjaknya kasus tadi ya. Jadi orang itu apa ya istilahnya menimbulkan suatu ketakutan. Jadi ya memang sebenarnya itu ketakutannya masuk akal karena memang coronavirus itu tidak bisa dianggap remeh juga ya mas ya. Tetapi tidak sepantasnya kemudian ketakutan itu menjadi sesuatu yang membuat orang itu kecemasan yang terlalu berlebihan yang tadi menimbulkan misalnya jadi takut kemudian mengasingkan mereka yang terinfeksi. Kemudian kalau ada non sewu ada jenazah yang mau dikuburkan di kampung itu kemudian menolak, kan kebanyakan kasus seperti itu yang terjadi sih mas. Iya baik dok, baik, terima kasih. Lalu juga tadi selain apa di antara penyebabnya kenapa COVID-19 ini bisa menyebabkan kecemasan adalah dari informasi ya dok ya. Iya, nah sekali. Tapi di sisi lain kan kita juga perlu informasi seperti dok, kita social distancing dan kita dihimbau untuk banyak melakukan kegiatan di rumah. Nah tentu kita perlu juga informasi ya dok ya. Nah ini bagaimana sikap kita dok menyikapi atau mendengarkan berita-berita seputar COVID-19? Membedakannya itu dok ya, dan kita juga di sisi lain perlu juga informasi. Nah ini sikap kita bagaimana ketika kita mendengar berita seputar COVID dok? Baik, oke. Untuk informasi tersendiri, pertama kita harus tahu sumbernya dari informasi tersebut mas. Jadi kan kebanyakan orang sekarang kan WhatsApp atau Facebook atau Instagram itu kan istilahnya kita nggak tahu itu informasi itu benar atau tidak. Jadi kita harus tahu sumber dari informasi yang kita terima dulu mas. Apakah memang sumber yang kita terima itu benar-benar dipercaya, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, atau cuma kayak pesan berantai saja. Broadcast itu ya. Iya betul sekali. Jadi kalau pendapat saya sendiri pribadi sih kalau untuk yang seperti itu, yang sumbernya tidak jelas, dari broadcast yang tidak jelas, kita perlu saring dulu. Apakah benar suatu informasi itu bisa dipercaya, sumbernya bisa divalidasi atau tidak. Jadi agar kita tidak tertipu atau mungkin tidak terstigmasi sesuatu yang membuat kita jadi cemas berlebih seperti itu. Baik, jadi disaring dulu ya dok ya. Iya betul sekali. Baik, dan alhamdulillah juga pemerintah juga ada website khusus begitu ya dok ya. Iya betul. Nah mungkin kita bisa merujuk kepada website pemerintah begitu ya dok ya. Iya. Lalu sosial-sosial media dari pemerintah kita Sobat Muslim. Nah itu bisa kita terapkan. Dan baik Sobat Muslim, itu tadi beberapa perbincangan kita seputar gangguan depresi atau kecemasan berlebih pada beberapa orang yang terdampak di pandemi ini atau COVID-19 di akhir-akhir ini. Nah, Sobat Muslim silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan. Silakan kirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita lanjut lagi dok perbincangan kita. Mungkin boleh tahu dok bagaimana info terbaru dari dokter-dokter dan rekan-rekan medis terkait COVID-19 di Jogja kali ini dok? Baik, Ya, sebelum kita tahu kan tiap hari kan ada update untuk pasien terinfeksi baru, pasien sembuh di media sosial dan media dari pemerintah ya. Ya, kalau untuk di Jogja sendiri sih, kalau saya sih memang jujur saya tidak terlalu mengamati secara tiap hari ini, Mas. Ya. Tapi kalau pribadi saya memang kalau makin kesini memang masih istilahnya masih berlangsung. Jadi dikatakan new normal itu sebenarnya kurang sesuai juga karena memang ini sesuatu yang masih berlangsung dan belum normal gitu ya. Baik, jadi tetap harus ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya dok ya, dan terus waspada. Iya, waspada tapi tanpa harus kecemas yang berlebihan. Baik, jadi imbang gitu ya. Betul. Insyaallah. Terima kasih dok. Lalu dok, bagaimana tentang gangguan kecemasan dan depresi ini dok, apakah juga ditemui di sebagian pasien dari yang dokter tangani sendiri seperti di rumah sakit terkait COVID-19 ini dok? Alhamdulillah kalau saya sendiri sih jarang menemui pasien yang positif COVID ya, jadi memang kurang paham secara pada pasien yang terinfeksi itu apakah memang ada pengaruhnya ke ada muncul gangguan depresi, cemas, secara langsung sih saya belum menemukan di lapangan karena memang saya tidak menangani. Fokusnya itu. Bukan di situ ya? Iya, lebih fokus ke pasien saraf. Saraf ya, oh baik. Tapi kalau secara di rumah sakit sendiri kan sekarang tetap protokol kesehatan masih ketat. Kemudian sebenarnya kalau biasanya kan penunggu pasien gitu ya, Mas ya. Mereka mungkin ada beberapa yang kadang lupa memakai masker, kemudian kadang lupa kalau mereka memasuki zona yang seharusnya tidak boleh dimasuki, yaitu yang sebenarnya ya beberapa hal yang mungkin terjadi di Jogja. Baik dok, terima kasih. Lalu dok, untuk kecemasan atau depresi ini, apakah ini juga mungkin terjadi, itu kan tadi mungkin masyarakat secara umum ya dok ya, kecemasan dan depresi yang bisa dialami oleh sebagian masyarakat. Nah bagi yang mungkin positif COVID seperti itu dok, atau mungkin pada umumnya penyakit lainnya seperti itu dok, nah ini apakah juga bisa menjadi penyebab kecemasan atau depresi dengan adanya penyakit yang mereka alami dok? Ya tentu saja itu bisa, untuk karena pertama kan coronavirus ini suatu penyakit yang baru yang kebanyakan orang masih ya memang menakutkan gitu ya Mas ya. Jadi bagi mereka yang terinfeksi tentu saja mereka pertama kan mereka diisolasi, nggak boleh ketemu dengan orang lain dulu sampai memang benar-benar dikatakan sembuh. Itu tentu saja akan mempengaruhi psikologisnya si pasien tersebut. Jadi dia karena jarang ketemu, kemudian dia juga harus di rumah sakit sampai benar-benar dikatakan sembuh, itu membuat pasien tersebut terutama meningkatkan ambang depresinya. Jadi biasanya sih lebih yang ke depresi sih daripada yang cemas itu. Baik dok. Lalu dok, pengaruh dari kecemasan atau depresi ini bagi misalnya beberapa pasien penyakit tertentu atau COVID-19 sendiri itu pengaruhnya bagaimana dok? Apakah bisa menghambat penyembuhan mungkin? Ya, atau betul bagaimana? Sekali Mas. Jadi secara langsung gangguan depresi sama cemas itu dia juga berpengaruh ke sistem imun dari tubuh kita juga. Jadi kita cemas, ketika kita lagi sedih, cemas atau depresi itu nanti ya seperti tadi itu mempengaruhi keseimbangan dari kimia di dalam tubuh kita. Yang kemudian nanti berpengaruh juga ke sistem kekebalan di tubuh. Nah, karena sistem kekebalan di tubuh itu fungsinya untuk menjaga tubuh kita dari infeksi. Jadi ketika sistem itu ngedrop, ketika kita lagi sedih, lagi murung, atau lagi kecemasan yang berlebihan, sistem imunnya ngedrop, kemudian akan lebih mudah terkena infeksi apapun, terutama infeksi saluran pernapasan, infeksi coronavirus itu sendiri juga. Baik dok, dan berarti itu bisa berpengaruh ke orang yang sehat juga ya dok ya? Misalnya mereka lagi depresi atau cemas, itu bisa menurunkan daya tubuh mereka dan bisa lebih besar resiko terkena virus atau penyakit seperti itu, kira-kira. Betul sekali. Baik, Masya Allah. Terima kasih, dok. Baik, kita mungkin akan bacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim, dok, yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini melalui WhatsApp. Okay. Sebelumnya, bagi Sobat Muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui nomor 0823-2727-5333 melalui WhatsApp atau SMS. Sobat Muslim bisa bertanya seputar pembahasan kita, yakni munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19. Dan insya Allah kita nanti juga akan bincang-bincang juga tentang seputar tips dan solusinya. Atau Sobat Muslim bisa konsultasi masalah kesehatan lain, silakan bisa kirimkan ke 0823-2727-5333. Baik, dok, kita ada pertanyaan ini dari Bu Angga. Bismillah, dok, kalau ada teman dari kota Surabaya, ya, rencana mau berkunjung ke Jogja, kami enggan menemui karena was-was tentang corona. Apakah itu termasuk was-was berlebihan, dok? Mengingat saya ada anak balita. Insya Allah sejak Maret, kami masih sabar tidak keluar-keluar dan berusaha patuh protokol kesehatan. Terima kasih. Nah, jadi bagaimana kalau kita ada teman gitu, dok, yang dari suatu zona tertentu gitu, dok? Baik, oke, terima kasih, Mas. Sebenarnya kalau kekhawatiran yang seperti itu belum dikatakan sesuatu yang abnormal, itu sebenarnya ya masih dikatakan dalam batas wajar selama tidak kemudian membuat kita jadi antipati terhadap orang tersebut yang dari Surabaya tersebut. Jadi kalau saran saya, apabila memang ada keluarga sana atau teman yang berkunjung dari zona yang resiko tinggi terkena infeksi, mungkin bisa dikomunikasikan. Apabila terjadi hal tersebut, harus isolasi mandiri terlebih dahulu. Jadi misalnya dari Surabaya ini ada saudara atau teman yang mau main ke Jogja, kita bilang, mas atau mbak, isolasi mandiri dulu. Biasanya kan kalau sekarang kan lagi marak ini hotel-hotel yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri, itu mungkin bisa ditawarkan secara halus, secara baik-baik, tanpa menyinggung perasaan yang bersangkutan. Jadi ya memang bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi tetap kita harus waspada sesuai dengan protokol kan. Kalau bepergian dari zona yang memang resiko tinggi, memang harus mengikuti isolasi mandiri paling nggak selama 2 minggu, baru setelah itu baru bisa ketemu seperti itu, Mas. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi, dok, pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaan, bismillah, dok, izin bertanya. Ada tetangga yang dicurigai kena virus corona, sudah 1 minggu diisolasi, tapi sekarang sudah diperbolehkan pulang, seperti itu. Sudah diperbolehkan pulang karena hasilnya negatif ternyata. Nah, terus bagaimana sikap kita terhadap orang yang sakit ini? Mohon nasihatnya, dok. Oke, terima kasih. Berarti kalau sudah pulang kan berarti sudah dikatakan sembuh ya, Mas ya. Kalau melihat memang dari klinis sudah tidak ada, kemudian dari pemeriksaan sudah negatif, menurut saya ya kita kembali ke sebelum dia sakit, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol sekarang yang baru berlaku ini. Jadi memang protokol ini tetap harus dijalankan, tetapi kemudian tidak membuat kita mengucilkan terhadap pasien atau orang yang telah dikatakan sembuh dari corona tersebut. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan Sobat Muslim ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, dok, kembali perbincangan kita mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Kembali lagi di kecemasan dan depresi, dok. Kira-kira bagaimana, dok, tanda-tanda dari depresi atau kecemasan ini, dok, yang bisa kita kenali sendiri, dok? Baik, untuk tanda-tanda misalnya kita ada teman yang menunjukkan suatu gejala ya, misalnya pada depresi, gejala yang umum yang secara khasnya pada pasien depresi itu biasanya dia selalu menutup diri. Bukan selalu, maksudnya ketika sedang kena serangan depresi itu dia menutup diri. Kemudian dia selalu dalam kondisi murung. Kemudian berkurang minat pada sesuatu yang sebelumnya dia sukai atau dia lakukan rutin, kemudian dia tiba-tiba tidak melakukan hal tersebut. Itu biasanya yang kelihatan. Kemudian selain itu juga orang yang punya terserang gangguan depresi biasanya mudah sekali lelah walaupun dia tidak melakukan suatu kegiatan yang melelahkan. Misalnya biasanya dia apa namanya ya beraktivitas sekolah itu biasa, tapi kemudian kalau ada depresi itu dia jadi mudah capek, jadi apa namanya ngantuan seperti itu mungkin bisa. Jadi kita dari melihat dari ketiga gejala utama tersebut yaitu afeknya yang murung, kehilangan minat akan sesuatu yang biasanya dia lakukan, berkurangnya energi yang kemudian menjurus kepada dia orangnya mudah lelah. Seperti itu. Jadi bisa kita curiga sebagai suatu gangguan depresi. Baik, ternyata depresi bisa bikin lelah juga, bisa bikin capek ya dok. Yang padahal diam seperti itu ya, dok. Iya. Masya Allah. Baik, lalu dok, kira-kira misalnya kita sebagai keluarga atau sebagai teman, ketika ada yang melihat dengan ciri-ciri tersebut, apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, dok? Baik, pertama kita harus komunikasikan apakah benar yang bersangkutan itu ada suatu masalah yang kemudian memicu kepada suatu serangan. Mungkin bisa kita komunikasikan secara baik-baik, sedang ada masalah apa, mungkin kita bisa gali ada suatu penyebabnya enggak yang menyebabkan dia depresi. Biasanya kan ada pemicunya ya mas ya, pemicunya suatu event yang membuat dia stres yang kemudian jatuh kepada kondisi depresi. Itu harus kita gali secara baik-baik. Kemudian kalau memang benar-benar mengarah ke depresi, mungkin bisa kita apa namanya kita beri nasihat. Kita harus, mungkin kalau misalnya gangguannya depresinya cukup berat, mungkin bisa kita misalnya usulkan untuk pemeriksaan ke dokter psikiatri seperti itu. Baik dok, kita mungkin bicara agak umum dok. Ya. Biasanya orang depresi atau cemas itu biasanya kan beda-beda ya dok ya. Ada di antara yang benar-benar nggak mau cerita, sorry dok. Jadi benar-benar dia nutup-nutupi. Nah itu gimana cara menyikapinya dok? Ya jadi memang beberapa dan memang banyak sih yang pasien depresi yaitu lebih berdiam, lebih diem, jadi nggak mau cerita masalahnya. Ya mungkin kalau sebagai teman ya paling kita mungkin komunikasikan ke keluarganya, ini kok mas ini atau mbak ini kok ada sesuatu ya kayaknya ya bu ya, mungkin bisa kita apa namanya mungkin ya kita sarankan dengan baik-baik, atau mungkin apa namanya kalau memang itu keluarga kita ya kita coba gali pelan-pelan. Kalau memang kan orang yang depresi itu memang agak susah digali karena biasanya cenderung diem gitu ya mas ya. Tapi kalau misalnya memang benar ada tadi gejala tadi yang kita curiga itu mungkin bisa langsung. Biasanya kalau yang diam itu gejalanya yang sudah sedang atau berat. Tapi kalau ringan biasanya masih bisa diajak komunikasi. Cerita ya, ya. Jadi kalau udah sedang berat, saran saya segera dibawa ke psikiater untuk apa penanganan lanjut. Gitu. Baik dok, terima kasih. Dan itu tadi tentang depresi ya dok ya, dan juga kecemasan dan yang bisa kita lakukan sebagai keluarga atau seseorang yang dekat dengan orang yang mengalaminya. Lalu dok, dari segi kesehatan sendiri atau tindakan dari dokter atau psikiatris begitu dok, bagaimana cara pengobatan seseorang kepada seseorang yang depresi atau kecemasan berlebih ini dok? Baik, pertama kalau dari terapi untuk pasien depresi maupun kecemasan itu ada dua jenis. Yang pertama terapi dengan obat atau farmakoterapi. Itu untuk depresi dan cemas itu beda obatnya. Jadi sesuai dengan masing-masing gangguannya. Kemudian selain daripada terapi obat atau farmakoterapi tersebut, bisa diberikan yang namanya terapi psikososial. Psikososial itu jadi kayak edukasi, terapi edukasi, kemudian apa namanya terapi nanti keluarganya juga ikut serta dalam istilahnya kayak berperan aktif dalam terapi psikoterapi tersebut. Kemudian ada yang di kita biasanya kita lakukan itu ada yang namanya kognitif behavioral terapi atau terapi kognitif perilaku. Itu biasanya kita lakukan di poli saraf itu bisa di baik untuk gangguan cemas maupun depresi bisa dilakukan terapi yang namanya terapi kognitif behavioral terapi kognitif behavioral terapi tersebut. Baik. Jadi itu ada beberapa penanganan ya dok ya, mungkin ya, tergantung dari gejala atau dari apa yang dialami. Derajat keparahannya juga itu baik, yang mempengaruhi terapi kita. Baik dok, terima kasih. Baik dok, kita mungkin beralih lagi untuk membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar. Sobat Muslim silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini ke nomor interaktif kami di 0823 27275333. Silakan kirimkan pesan atau pertanyaannya melalui SMS atau chat WhatsApp. Kita bacakan. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Ini dari Eraldin dok, mau bertanya. Masya Allah, dari Mas Eraldin. Selama pandemi memang saya menjadi sering di rumah dan membuat mudah ngantuk dan malah banyak pikiran karena tidak ada kegiatan. Apakah hal tersebut itu normal dok? Bagaimana cara untuk mencegah rasa ngantuk berlebihan selama kita bekerja dari rumah? Terima kasih dok, semoga selalu sehat dok. Silakan dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Eraldin. Oke, ya, untuk work from home ya, work from home, bekerja dari rumah, kita terutama yang orang-orang kantoran, orang-orang apa yang di apa, perusahaan gitu kan, biasanya diminta untuk bekerja di rumah, biasanya di shift gitu ya. Ya, apa namanya, untuk bisa menghindari rasa ngantuk atau rasa malas, mungkin pertama kita harus dalam masa pandemi ini, yang terutama yang work from home itu, bisa membuat suatu list atau daftar kegiatan yang bisa dilakukan pada hari itu. Jadi malah kan kalau misalnya kita WFH itu kan lebih punya banyak waktu luang ya Mas ya. Jadi waktu luang itu bisa kita manfaatkan dengan yang sebelumnya kita nggak sempat bikin list jadwal, kita bikinlah list jadwal, misalnya dari jam 6 nih. Jam 6 mau apa, misalnya mau jogging atau sepedaan, terus nanti jam 7 apa di sarapan, kemudian jam 8 kalau memang itu biasanya kan kalau ada kegiatan Zoom gitu biasanya dimulai jam 8. Terus ya intinya kita bikin list apa yang bisa kita lakukan untuk hari itu. Jadi itu membuat kita pikiran kita itu terokupasi sehingga tidak apa ya namanya, tidak mengantuk, tidak mudah mengantuk seperti itu Mas. Baik, yang pertama, yang kedua mungkin bisa dari apa namanya, pola makan juga harus diatur untuk menghindari kantuk. Itu bisa ditambahkan buah-buahan dan sayur. Ya itu juga untuk mengurangi rasa kantuk juga. Kemudian lakukan misalnya suatu hobi yang selama yang sebelum pandemi belum sempat dilakukan, ketika WFH kita bisa lakukan, ya udah kita lakukan aja. Misalnya apalah, bikin suatu project di rumah gitu bisa. Jadi ya sebenarnya pintar-pintar kita mengatur waktu aja sih. Waktunya. Betul, benar. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu bagi penanya ya. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya, silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Baik, kita bacakan lagi dok pertanyaan selanjutnya. Dok, tetangga satu RT saya ada yang kena corona karena sering keluar masuk rumah sakit. Sering masuk keluar masuk ke rumah sakit. Bagaimana sikap kita dengan rumah sakit dok? Apakah rumah sakit jadi tempat yang rawan? Lalu padahal di desa sebenarnya tidak ada yang COVID, tapi karena sering keluar masuk rumah sakit jadinya kena. Apakah aman untuk periksa kehamilan misalnya ke rumah sakit yang ada pasien coronanya? Bagaimana dok sikap kita dok? Oke, jadi sebenarnya yang paling penting kita lakukan adalah pertama mematuhi protokol kesehatan ya Mas. Rumah sakit memang suatu tempat yang istilahnya ada beberapa zona, jadi nggak semuanya kemudian zona merah semua, nggak gitu Mas. Jadi di rumah sakit sendiri itu ada beberapa zona hijau, zona kuning, zona merah. Gimana zona hijau itu berarti maksudnya aman untuk keluar masuk di situ dengan apa namanya, dengan APD tentunya ya. Dan ada zona kuning yang harus apa namanya, pengecekan suhu, pengecekan pasien, kemudian zona merah yang memang benar-benar tidak bisa sembarang dimasuki. Jadi kalau biasanya di poli itu kan, kalau untuk poli COVID sendiri biasanya dipisah ya Mas ya. Dipisah, jadi tidak bergabung dengan misalnya poli kandungan yang terutama yang apa anak-anak atau ibu hamil itu biasanya kan agak dijauhkan. Jadi ya menurut saya tidak perlu khawatir karena memang semuanya sudah diatur sesuai dengan apa namanya protokolnya. Jadi untuk COVID kita sudah sendirikan, sudah kita isolasikan. Jadi ada zona-zona yang bisa secara aman bisa dimasuki tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Baik dok, jadi tetap protokol kesehatan atau peraturan itu nomor satu ya dok ya? Iya. Insya Allah, baik. Terima kasih dok, semoga bisa menjadi kejelasan bagi yang bertanya. Silakan sobat muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan. Kita kali ini di perbincangan seputar munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19. Dan selanjutnya bagaimana tips dan solusinya. Bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yakni Dr. Ragil Sampurna. Sobat muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasinya ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan di luar tema dok, coba kita bacakan. Bismillah dok, izin bertanya, apakah tidur di sore hari pada asar itu tidak baik dok? Katanya seperti itu, apakah benar? Lalu dengar-dengar dari sebagian orang katanya bisa menurunkan daya ingat otak, itu apakah benar dok? Mohon jawabannya dok. Ya, saya secara pribadi sih belum membaca secara detail ya untuk terkait tidur di sore hari, tetapi pernah saya ketahui memang tidur sore jam 3 sampai jam 6 itu tidak dianjurkan, terutama kalau nggak salah di dalam Islam juga kayaknya kurang dianjurkan ya mas. Jam 4 sampai jam 6 itu kan nanti takutnya keblandrangan, nanti malah kelewatan sholat asar dan maghribnya. Itu kalau dari sisi kesehatan bagaimana itu? Kalau dari sisi kesehatan sih kalau yang saya tahu itu tidur apabila kalau untuk jam sih nggak ada beda, yang bedanya itu kan nanti durasinya mas. Jadi kalau durasi kalau yang bagus itu kan tidur, kalau mau tidur yang tidur siang seperti itu kalau bisa sih paling nggak 1 jam atau setengah jam, jadi tidak terlalu lama. Kemudian kalau untuk waktu sih kalau saya sendiri mungkin belum tahu secara pasti untuk apakah sore, pagi, atau siang itu ada perbedaan kualitasnya. Baik dokter. Jadi secara umum durasinya itu yang biasanya. Durasinya. Yang lebih diperhatikan durasinya dok ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Kita bacakan lagi dok pertanyaan di luar tema ini tentang dok izin bertanya, umur berapa wanita itu biasanya menopause dok? Oke, menopause ya. Menopause itu secara umum sih rentangnya usia biasanya pada usia di mana keseimbangan hormon itu udah berkurang, yaitu di biasanya pada perempuan itu usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas di mana kesuburan sudah berkurang, kemudian untuk produksi sel telur juga mulai berkurang. Itu biasanya keseimbangan hormonal di situ juga sudah mulai naik turun. Jadi biasanya 50 tahun itu mensnya mulai tidak teratur. Ada fasenya kadang memanjang, kadang memendek, terus kadang keluar banyak, kadang keluar sedikit. Itu biasanya usia 50 tahun memasuki dekade kelima itu. Kemudian biasanya mulai benar-benar menopause itu antara ya 55 sampai 60 tahun, itu biasanya yang paling sering terjadi. Baik dok, terima kasih. Semoga bisa menjadi kejelasan bagi yang bertanya. Bagi sobat muslim yang lainnya silakan bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Kirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita masuk kembali di perbincangan kita di malam hari ini. Insya Allah akan masuk di sesi-sesi akhir ini. Tadi salah satu saran yang dokter sarankan untuk tadi biar yang nggak ngantuk ya bagi yang di kegiatan sehari-hari. Apakah itu juga tadi melis beberapa kegiatan seperti itu ya dok? Beberapa kegiatan. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu solusi ketika kita menghindari depresi seperti itu dok? Dan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan perhatian atau bisa menambah kegiatan kita agar lebih bermanfaat atau teralihkan pikiran kita ke hal yang manfaat dok? Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang pencegahan depresi ya mas. Ya. Jadi sebelum ketika kita ya mungkin ada merasa sedih atau merasa cemas berlebih, tapi belum nyampe ke yang depresi ataupun yang gangguan cemas menyeluruh, kita bisa menyikapi dengan beberapa hal yang itu tadi. Pertama, bisa dengan mengatur jadwal juga, itu sesuatu yang sangat bermanfaat juga, karena dengan adanya jadwal nanti kita pikiran kita fokus terhadap jadwal tersebut, jadi tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur waktu istirahat itu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya suatu gangguan depresi maupun cemas. Kemudian yang keberapa ini? Ketiga, dengan mengatur pola makan. Seperti yang tadi saya bilang, bisa perbanyak buah dan sayur, itu sangat membantu apa namanya keseimbangan dalam tubuh kita, agar meningkatkan sistem imun, juga bisa meningkatkan mood kita. Kemudian olahraga teratur itu juga bisa diterapkan untuk mengisi waktu yang sebelumnya mungkin kita nggak olahraga, mungkin bisa mulai sedikit-sedikit olahraga. Itu pun bisa mengalihkan perhatian kita dari pikiran-pikiran yang membuat kita bisa menjadi depresi maupun cemas. Kemudian selain itu juga dalam Islam ini saya agak menekankan ada beberapa kiat mencegah depresi. Pertama, dengan tafakur atau refleksi diri. Biasanya kalau yang saya cari itu setelah waktu sholat itu sempatkanlah paling nggak 5 menit lah, nggak usah terlalu lama, untuk bertafakur, istilahnya bercermin gitu ya mas ya, apa sih yang sudah terjadi pada 24 jam terakhir, kita renungkan baik-baik, kita lihat apa yang kita mungkin salah kepada orang lain, atau mungkin yang telah kita lakukan itu mungkin menyakiti orang lain atau gimana, itu kita bisa merefleksikan diri itu. Kemudian bisa dengan banyak bersyukur Mas Idin. Jadi mensyukuri tiap hal-hal yang sepele itu sangat penting juga. Misalnya alhamdulillah aku ini sarapan apa namanya? Sarapan enak gitu ya. Alhamdulillah ini tadi saya ke rumah sakit enggak macet. Kemudian alhamdulillah masih dikasih sehat, orang-orang lain di rumah sakit kan misalnya pada sakit, kita alhamdulillah sebagai petugas kesehatan masih diberi kesempatan untuk mengobati yang sakit. Jadi istilahnya hal-hal yang sepele, yang kecil gitu, yang sebenarnya apa yang setiap hari kita kadang kita lewati, mulailah untuk apa ya melihat dari sudut pandang gimana kita. Coba kalau saya jadi yang sakit ya, gitu kan, jadi lebih alhamdulillah gitu ya. Itu kemudian zikir juga menjadi satu apa ya namanya. Obat juga ya mas ya, zikir itu menjadi obat, terutama obat selain obat hati juga obat fisik juga. Jadi zikir itu nanti akan apa namanya menyeimbangkan neurotransmitter di otak, yang kemudian akan berpengaruh kepada produksi serotonin dan dopamin, yang nanti akan bisa menstabilize mood kita, seperti itu mas. Jadi memang sangat penting, terutama ini saya ada menemukan suatu apa namanya jurnal psikologi. Ini membaca Al-Fatihah dengan reflektif untuk menurunkan depresi dan meningkatkan imunitas. Ini jurnal tahun 2015 di mana psikolog ini namanya Mas Ferry Julianto dan Pak Mas Subandi ini meneliti tentang khasiat Al-Fatihah untuk menurunkan depresi dan meningkatkan imunitas. Dan saya lihat itu hasilnya memang signifikan dengan pengaruh dengan membaca Al-Fatihah dan menurunkan kejadian depresi itu mas. Sangat alhamdulillah, masya Allah. Baik dok, terima kasih atas beberapa tipsnya tadi Sobat Muslim, bagaimana kita mencegah tadi ya, yeah. Mencegah agar kita tidak depresi dan tidak kecemasan berlebihan seperti itu. Nah dan tadi kan depresi dan kecemasan berlebihan ini kan salah satu penyebabnya itu adalah kondisi sekarang ini ya dok ya, kondisi pandemi di mana banyak pikiran-pikiran. Nah kita tadi salah satunya adalah mengalihkan pikiran kita ke hal yang lebih positif, ingat kepada Allah, perbanyak zikir dan berdoa. Betul. Dan lain-lain. Nah lalu dok, dari segi psikis atau dari segi kesehatan sendiri dok, kita bagaimana sikap kita yang benar ini dalam menghadapi wabah ini? Tadi kan kita tidak boleh berlebihan mikir, lalu kita juga nggak boleh enteng-enteng juga ya dok ya. Betul. Untuk mengabaikan protokol seperti itu misalnya. Nah ini bagaimana sikap yang benar dok dalam menghadapi wabah ini dok? Baik, guys. Untuk menyikapi pandemi yang saat ini masih berlangsung, pertama kita olah informasi secara kita pilah dan kita pilih yang baik agar kita tidak kebanjiran informasi yang salah. Yang kedua, kita berlakukan protokol kesehatan secara sempurna, ya minimal pakai masker dan cuci tangan tiap kali keluar rumah atau masuk rumah, itu sudah bisa mengurangi. Kemudian selain itu juga tadi yang kiat-kiat untuk mengatur waktu itu bisa coba untuk dilakukan agar bisa memanage waktu dan sekaligus juga bisa membuat pikiran kita lebih terfokus pada hal-hal yang lebih sifatnya tidak membuat khawatir. Kemudian selain itu juga dari segi agama, kita juga bisa dengan rutin zikir setelah sholat, kemudian banyak bersyukur, kemudian membaca Al-Quran juga suatu obat, selain obat hati juga bisa sebagai obat fisik juga, seperti itu, Mas. Baik dok, Masya Allah, terima kasih. Lalu dok, kan salah satu yang di antara yang paling banyak resiko atau besar resiko ini kan itu adalah teman-teman medis ya dok ya, dimana langsung berada di garda terdepan seperti itu, dan kemungkinan itu juga bisa meningkatkan potensi stres seperti itu dok. Dan mungkin bagi teman-teman medis ini mungkin ada masukan atau tips dok agar mengatasi stres seperti itu dok. Baik, itu mungkin ini juga buat saya sendiri juga ya sebagai seorang petugas medis yang bekerja di rumah sakit yang notabene di situ kita banyak berinteraksi dengan pasien, apapun itu, misalnya penyakit infeksi maupun non-infeksi. Ya, saran kita nomor satu tetap perhatikan protokol kesehatan dengan memakai APD yang standar. Kemudian yang kedua, istirahatlah yang cukup. Kadang kita petugas kesehatan kan lupa untuk, atau mungkin memang tidak sempat karena memang jadwal jaganya yang sangat ketat. Ya, paling enggak ketika kita dapat libur itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat semaksimal mungkin. Kemudian sebagai petugas kesehatan yang memang resikonya lebih tinggi untuk terkena infeksi, ya mungkin kita harus diimbangi dengan mencukupkan nutrisi terutama buah dan sayur. Kemudian aktivitas fisik juga harus mulai, ya paling nggak minimal jogging atau sepeda atau sesuatu apapun yang kita sukai lah. Itu ya itu aja sih, mungkin itu dari saya dan buat saya sendiri juga menerapkan pola hidup sehat seperti itu. Baik dok, terima kasih. Lalu terakhir dok, bagi mungkin masukan juga bagi mungkin sebagai sebagian kita yang mungkin sering beberapa kali sering ada gangguan berlebihan kecemasan seperti itu atau sedang depresi sekarang ini dok. Yeah. Nah, mohon solusi dan nasihatnya dok. Baik, mungkin bagi teman-teman, rekan-rekan, saudara yang mungkin masih dalam kena serangan depresi, kena serangan cemas, ya pesan saya sih sabar, kemudian insya Allah ada bisa teratasi. Jadi semua istilahnya semua penyakit itu selain tua dan mati itu pasti ada obatnya. Kemudian selalu dekat, senantiasa dekat kepada Allah. Kemudian jangan lupa komunikasi ke mungkin sekarang yang jauh dari keluarga, bisa nelpon ibunya atau ayahnya untuk istilahnya yang minimal mengabari hal kita, betul. Kalau ada masalah kita ceritain, ya nggak apa-apa gitu, malah lebih istilahnya bisa untuk membagi rasa gitu ya Mas, biar untuk mengurangi pikiran dalam pikiran ini. Baik dok, terima kasih dok. Waktu kita sudah habis dok di kesempatan malam hari ini. Jazakallahu khairan dok. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dibagikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, jazakallahu khairan dok. Baik, alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali malam hari ini program rutin kita di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam. Di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com, program atau acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan yang pada kesempatan malam hari ini kita dibersamai oleh Dr. Ragil Sampurna, membahas tentang munculnya kegelisahan dan depresi selama wabah COVID-19. Lalu tadi beberapa tips dan solusi yang dokter berikan dan beberapa jawaban yang tadi disampaikan oleh dokter kepada beberapa penanya. Sobat Muslim, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga bisa menjadi solusi dan kejelasan juga bagi yang bertanya. Dan demikian Sobat Muslim, sekaligus acara ini adalah acara terakhir kita di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 bertepatan pada tanggal 16 Dzulhijjah 1441. Semoga dari yang kami hadirkan bisa bermanfaat bagi Sobat Muslim. Dan informasi bahwa siaran secara on air akan berakhir sesaat lagi atau setelah sesi-sesi adab sebelum tidur. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di frekuensi 1467 AM esok pagi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.